Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafs wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa qaral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari wa ba'du. Bergembiralah karena insyaallah taala ya, kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang banyak ditunggu oleh kaum muslimin. Maka alangkah baiknya kalau kita kemudian mencoba untuk mengingat hal-hal yang terkait dengan bulan Ramadan. Apa yang ingin kita sampaikan hanya sekedar pengingat saja. Adapun masalah tafsil dan rincian tentang hukum-hukum yang terkait dengan ibadah puasa di bulan Ramadan dan juga fadhail dan yang lainnya, maka insyaallah taala asatidzah kita sudah banyak membahasnya hafizahumullah taala. Ini sekedar mudzakirah, sekedar catatan pengingat tentang fadhail. Allah Ta'ala mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang padanya diturunkan Al-Qur'an. Maka dari sisi ini saja kita mengetahui bagaimana fadilah yang sudah Allah berikan kepada kaum muslimin di bulan Ramadan ini. Karena yang namanya thawabu al-ibadah, pahala ibadah, itu juga yazdadu bi syarafi al-makani wa zaman. Pahala ibadah itu juga bisa terkadang dia bertambah bobotnya dan nilainya dengan adanya kemuliaan pada tempat dan juga pada waktu. Nah, diantaranya yang terkait dengan waktu adalah bulan Ramadan. Adalah bulan Ramadan. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia serta keterangan yang jelas untuk membedakan manakah petunjuk dan furqan. Furqan itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan tersebut, paman syahid hukum syara faliasumhu, maka dia harus berpuasa pada bulan tersebut. Baik. Faman syahida minkum asyara falyashumhu, maka barang siapa yang dia menyaksikan bulan tersebut, dia harus berpuasa padanya. Faman kana maridun aw ala safarin, dan barang siapa yang dia sakit atau sedang berada di dalam safar, fa'iddah, yakni dia hitung min ayamin ukhor, untuk mengganti puasanya yang dia tinggalkan di bulan yang lainnya. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, idza ja'a ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun niran wa sufidat asyayatin. Ketika datang Ramadan, maka futihat, yakni dengan sigoh seperti itu, futihat yakni dibuka lebar-lebar, abwaabul jannah, pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwaabun niran, dan benar-benar ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Wa sufidat asyayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Dan ada beberapa penafsiran di situ dikatakan bahwa yang dibelenggu adalah maradatu asyayatin, yakni syaitan yang sudah marad, yakni yang tingkat kejahatannya itu paling tinggi begitu. Dan ada penafsiran yang lain yang dimaksud sufidat asyayatin, yakni dibelenggu dalam artian tidak bisa sebebas di luar Ramadan di dalam dia berusaha untuk menggelincirkan umat manusia. Nah, kemudian Nabi SAW juga mengatakan wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza majtunibat al-kaba'iru. Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, mukaffirat, itu akan menjadi mukaffir, akan menghapus dosa-dosa apa yang ada atau terjadi di antara keduanya, idza majtunibatil kaba'iru, ketika dosa-dosa besarnya itu ditinggalkan. Ya, ini ketika dosa-dosa itu ditinggalkan. Di dalam hadis ini pula ada dua pendapat yang kita dapati. Pendapat yang pertama bahwa yang dihapus itu adalah as-shaghair berdasarkan zahir dari lafaz hadis ini. Karena Nabi mengatakan idza majtunibat al-kaba'ir, ketika dosa-dosa besarnya itu dihindari, berarti yang dihapus adalah yang shaghair, yakni yang dosa-dosa kecilnya. Pendapat yang kedua yang itu juga disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, idza majtunibatil kaba'ir, ketika dosa-dosa besar itu dihindari, maksudnya adalah dosa besar ketika meninggalkan perintah puasa tersebut. Yakni al-kaba'ir di sini maksudnya adalah dosa besar karena meninggalkan perintah puasa tersebut. Jadi dosa-dosa besar yang lainnya pun juga bisa dihapus dengan puasa Ramadan. Ya tentunya puasa Ramadannya dilakukan dengan benar. Puasa Ramadan yang dilakukan dengan benar. Menurut pendapat yang kedua ini tentunya bahwa dosa besar yang terkait dengan hak orang lain itu tidak masuk di sini, karena dia harus istihlal, ya, dia harus membebaskan tanggungan dia terhadap hak orang lain tersebut. Jadi dosa besar yang dimaksud tentunya ada dosa besar yang itu bainahu wa baina rabbuhu, antara dia dengan Rabb-nya, yang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau dia terkait dengan hak orang lain, maka selain dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus meminta dihalalkan, maksudnya adalah dilepas, ya, dilepas tanggungan dia terhadap orang tersebut. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan asyamu junnah yastajinnu bihil abdu minan nar. Asyamu junnah, yang namanya puasa itu junnah. Junnah itu perisai, tameng. Yastajinnu bihil abdu minan nar, di mana seorang hamba dia menamengi dirinya dengannya. Jadi puasa itu akan menamengi dia, membentengi dia, menjadi perisai dia untuk bisa terbebas dari siksaan neraka. Maka dari sini jelas, ya, tinggi sekali yang namanya keutamaan puasa Ramadan. Tapi sekali lagi, puasa yang dilakukan dengan benar, sebenar-benar puasa. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan Al-Quran wa siyamu yashfa'ani li sahibihima yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa nanti akan memberikan syafaat bagi pemilik keduanya pada hari kiamat. Di dalam riwayat dikatakan qala al-Qur'an ya Rabbi mana'tuhun nauma bil-laili. Al-Qur'an itu mengatakan wahai Rabbku, sesungguhnya aku menghalangi orang ini untuk segera tidur di malam hari karena dia baca Qur'an. Berarti di situ ada fadilah seseorang baca Qur'an di malam hari. Fasyafi ini di Al-Qur'an meminta kepada Allah, maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Wa qala siyamu, dan puasa pun juga berkata ya Rabbi mana'tuhu as-ta'am wa syarab. Fasyafi ini di wahai Rabbku, aku menghalangi orang ini dari makan dan minum, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Fayushafa'a, maka disebutkan keduanya akhirnya diberikan izin untuk memberikan syafaat bagi pelakunya atau pemiliknya. Maka ini juga fadilah ya, bagi orang yang dia gemar membaca Al-Quran serta dia melakukan puasa. Di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shoma yawman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan." Barang siapa yang dia berpuasa fi sabilillah, di jalan Allah, maka Allah pasti akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 musim. Sejauh 70 musim, yakni 70 tahun perjalanan begitu. Maka itu merupakan fadilah pula ya, dijauhkan seseorang dia dari neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang al-jannah, la yasmauna hasisah wa hum fi mashahad anfusuhum khalidun. Orang-orang al-jannah, para penduduk surga nasallallahu al-jannah, itu tidak akan mendengar desis neraka sama sekali. Desisnya saja tidak kuat. Padahal neraka itu sangat hebatnya ya, sangat dahsyatnya. Tapi ahlul jannah terbebas dari mendengar desisnya saja tidak mendengar mereka. Wahum fi masdat anfusuhum khalidun. Dan ahlul jannah itu akan kekal dengan segala sesuatu yang diingini oleh jiwa-jiwa mereka. Kekal untuk mendapatkan seluruh apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka. Insyaallah. Di dalam hadis yang lain, ya, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Kullu amali ibni Adam lahu, seluruh amalan anak Adam adlahu, lahu yakni lahu ajrun mahdud. Baginya itu ada pahala yang terbatas. Kita tahu bahwa amalan seorang muslim akan dilipat gandakan 10 kali, 100 kali, sampai 700 kali lipat, tapi masih ada batasannya. Lipatnya itu masih ada batasan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illa siyam," kecuali puasa. "Wa ana ajzi bihi," kecuali puasa, maksudnya kalau puasa ini tidak terbatas. "Wa ana ajzi bihi," dan akulah yang akan menentukan berapa kali lipat bagi pahala puasa tersebut. Jadi bisa lebih dari 700 kali lipat. Masyaallah. "Wa ana ajzi bihi." Dan itu semakna dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab." Di dalam ayat Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan atau dibalas secara sempurna ajrahum, pahala mereka, bighairi hisab, dengan tanpa hitungan batas. Dengan tanpa hitungan batas. Kenapa? Kita perlu tahu bahwa sabar itu ada tiga macam. Ya. Sabar yang pertama, as-sabru fi ta'atillah, bersabar dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sabru an ma'asillah, bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, was-sabru ala adarillah al-mu'limah, bersabar terhadap takdir-takdir Allah yang itu terasa memberikan sakit pada dirinya. Nah, puasa itu mengumpulkan tiga kesabaran tersebut dalam satu ibadah ini. Puasa itu mengumpulkan tiga macam kesabaran tersebut. Dia taat kepada Allah karena menjalankan puasa Ramadan, perintah Allah Subhanahu wa taala. "Faman syahida minkum syahra falyashum." Dia bersabar untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan kemaksiatan tersebut akan mengurangi pahala puasanya atau bahkan akan menghilangkan sama sekali pahala puasa dia. Nabi SAW mengatakan, "Ruba sha'imin hadhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Bisa jadi ada seorang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan puasanya kecuali al-ju' wal 'atash, kecuali hanya rasa lapar dan rasa haus saja. Gara-gara apa? Gara-gara kemaksiatan itu tadi. Ya, terkurangi pahala puasanya, bahkan tidak mendapatkan apapun. Yang ketiga, as-sabru 'ala adarillah al-mu'limah. Dia bersabar terhadap takdir-takdir Allah yang menimpa dia. Lapar, lemas, begitu kan ya. Terkadang agak pusing, sakit begitu. Dia bersabar dengan itu. Kenapa? Dia menginginkan jannah, dia menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah janjikan. Nah, hadis yang lainnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang dia berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan ikhtisab mengharapkan pahala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, pasti akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Umur kita sekarang sudah berapa puluh tahun. Ma itu sifatnya umum, keseluruhan dia. Seluruh dosa yang sudah berlalu itu akan terampuni kalau kita puasanya dengan benar. Kalau kita puasa Ramadan ini saja, sekali Ramadan ini puasa satu bulan itu dengan benar, maka dosa-dosa yang telah lalu akan dihapuskan. Subhanallah. Masyaallah Ramadan imanul hisaban ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Ditambah lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisaimi farhatan. Lisaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu akan memiliki dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, yang dia akan merasa bahagia pada keduanya. Idza aftara farih wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Ketika dia nanti berbuka, satu makna iftar itu berbuka ya, pada setiap sore atau setiap tenggelam matahari, orang akan gembira gitu, dengan itu. Wa idza laqiya rabbah, dan nanti ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya, fariha bi shaumi, dia juga akan bahagia dan gembira dengan puasa yang sudah dia jalankan dahulu. Kenapa? Karena dia kemudian mendapatkan bagaimana besarnya pahala puasa yang dia lakukan di dunia. Nah, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang sangat agung. Nah, kalau seseorang dikatakan dia bahagia, maka dia pasti masuk surga. Maka dia pasti masuk surga. Nah, ini terkait dengan beberapa fadhail bulan Ramadan, dan mungkin masih ada yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan di sini. Lam yastati. Terkait dengan fikih Ramadan. Sebelum siang hari, siang di sini maksudnya adalah nanti setelah fajar ya, maka diperlukan niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yujmi as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Man lam yujmi, siapa yang dia belum mengumpulkan tekad dia, yakni belum berazam, maksudnya itu belum berniat berpuasa qabla al-fajri, malam yujmi as-siyama qabla al-fajri, sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. La siyama lahu ini kan kita pahami secara syar'i, yakni tidak ada puasa yang sah ya. Tidak ada puasa yang sah baginya. Para ulama kemudian berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang bermadzhab bahwa cukup sekali berniat di awal Ramadan itu sudah cukup untuk satu bulan, karena mengatakan bahwa ibadah puasa itu ibadah yang dia mudayyaku al-waqt, waktunya itu mudayyak, sempit, tidak bisa digunakan untuk puasa yang lainnya. Madzhab yang kedua mengatakan bahwa minal lail, berarti ya setiap malam, setiap malam, setiap malam dia harus memiliki azam, memiliki niatan untuk besok berpuasa itu. Karena yang namanya puasa, ibadah itu akan terputus ketika berbuka. Ibadah itu akan terputus ketika berbuka, sehingga dia butuh untuk tajdid an-niyah, dia butuh untuk memperbarui niatnya. Nah, dan cukup untuk menunjukkan niat tersebut adalah dengan dia makan sahur. Di dalam makan sahur ada beberapa fadhail, ada beberapa targhib tentang itu. Yang pertama, makan sahur itu adalah pembeda ya, antara kita dengan ahlul kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatu as-sahar. Faslu, yakni pembeda, ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab, antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab, aklatu as-sahar, adalah makan sahur. Adalah makan sahur. Jadi kalau diniatkan untuk membedakan diri dengan ahlul kitab, maka makan sahur kita akan bernilai pahala yang besar ya, karena mukhalafatu ahlul kitab, menyelisih ya, ahlul kitab itu adalah syariat yang ditetapkan di dalam agama Islam. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Tasaharu, makan sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barokah, karena di dalam makanan sahur itu ada barokah. Kalau dibaca dengan sahur berarti makanannya dan minumannya, kalau dibaca dengan suhur berarti perbuatan dia melakukan makan sahur, itu ada barokahnya. Itu ada barokahnya. Bahkan Nabi SAW pun mentarhib lagi, mendorong lagi dengan mengatakan tasaharu walau bijur'atin min ma. Makan sahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air. Jadi ketika dia terbangun ternyata sudah mepet, ini sudah hampir ya azan subuh, tetap diusahakan untuk tetap makan sahur atau minum minimalnya bijur'atin min ma, walaupun hanya dengan seteguk air saja. Walaupun hanya dengan seteguk air. Nah, kemudian di dalam makan sahur sunnahnya adalah diakhirkan, ya. Jadi jangan terlalu malam, justru diakhirkan dan hampir menjelang apa namanya azan subuh. Nabi SAW mengatakan, nahnu ma'syarul anbiya'i umirna bita'jili fitrina wa ta'khiri sahurina. Sesungguhnya kami ma'syarul anbiya, kami para nabi, bahkan para nabi ini, umirna bita'jili fitrina, kami ini diperintahkan untuk menyegerakan fitr, menyegerakan berbuka. Jadi kalau berbuka itu disegerakan, begitu tenggelam matahari atau mendengar azan maghrib itu langsung berbuka. Wa ta'khiri sahurina, dan diperintahkan untuk mengakhirkan sahur kami. Dan diperintahkan untuk mengakhirkan sahur kami. Bahkan Anas radhiyallahu anhu ketika menyatakan tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tsumma qama ila shalah. Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berdiri untuk melakukan salat. Qala, maka tabi'in yang mendengar Anas bin Malik ini bertanya, kam kana baina sahur wal adzan? Berapa jarak antara makan sahur beliau dengan adzan? Adzan di sini yang dimaksud iqamah. Adzan di sini yang dimaksud adalah iqamah. Kata Anas bin Malik, qadru khamsina ayah. Qadru khamsina ayah. Yani sekedar seseorang membaca 50 ayat di dalam Al-Qur'an. Jadi membaca begitu ya. Membaca Al-Qur'an, membaca mushaf 50 ayat. Itu antara makan sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jaraknya dengan iqamah itu. Jadi kita lihat bagaimana ya praktek Nabi, qaul dari Nabi, sunat tadi, dan juga fi'il praktek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengakhirkan makan sahur. Hal yang berikutnya yang namanya imsak itu adalah bid'ah. Imsak itu adalah bid'ah, dan ini bid'ah dahulu muncul sebagaimana dinukilkan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, bahwa pada masa itu seseorang atau sekelompok manusia itu berniat untuk ikhtiyat. Ikhtiyat itu berjaga-jaga agar ketika sahur itu tidak nabrak azan subuh. Jadi beberapa saat sebelum waktu azan subuh mereka mematikan lampu-lampu mereka. Lampu-lampu rumah itu dimatikan semua. Jadi nanti kalau ada fajar itu benar-benar terlihat begitu. Dan itu adalah bid'ah yang terjadi pada masa itu. Al-imsaku bid'ah. Imsak itu adalah bid'ah. Karena imsak yang difahami bahkan oleh ya banyak dari kalangan kaum muslimin kita sekarang ini, kalau sudah imsak sudah tidak boleh makan dan minum. Ya enggak? Kalau sudah imsak sudah enggak boleh makan dan minum. Awas sudah imsak gitu. Awas sudah imsak. Padahal justru ya waktu imsak itu tadi, kalau di jarak sekitar 15 menit sebelum azan subuh, itu justru waktu sunnah. Takhir sahur, mengakhirkan sahur itu justru ketika itu, ketika imsak ya, 15 menitan lah sebelum azan subuh. Ya bagi antum yang mungkin makan dan minumnya atau apa namanya wedangan, ya, minuman lah gitu ya, itu mungkin setengah jam ya, diperkirakan saja setengah jam sebelum azan subuh gitu. Nah, alhamdulillah di takhir ya, ini diakhirkan. Nah, kemudian, nah kalau imsak itu bid'ah, lalu apa solusinya ketika seseorang dia mengakhirkan makan sahur? Bukankah dia nanti akan selalu cemas dan khawatir, ini jangan-jangan ini saya nabrak azan subuh, itu kan? Paham ya? Muskilahnya ini. Kalau enggak ada imsak, kemudian dia mengakhirkan sahur, bukankah dia nanti akan merasa cemas dan khawatir? Itu. Nanti jangan-jangan nabrak azan subuh. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan solusinya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'a ahadukum nida" wal ina'u bi yadi fala yad'u hatta yaqdi hajatahu minhu idza sami'a ahadukum an-nida. Kalau ada yang mendengar an-nida, an-nida di sini azan subuh, Wal ina'u fi yadi, dalam kondisi ina, ina itu wadah makanan atau wadah minuman, fi yadi, ada di tangannya. Fala yadhu, maka jangan dia letakkan, jangan dia tinggalkan. Hatta yakfiya hajatahu minhu, sampai dia selesaikan keperluannya. Sampai dia selesaikan keperluannya. Jadi kalau misalnya kemudian makan gitu, masih ada sisa dan aku masih perlu ini, masih pengen ini, ya. Minumannya juga, ya. Maka diselesaikan gitu. Diselesaikan kemudian berjam untuk sholat subuh gitu. Jadi ada solusinya dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu tentang makan sahur. Hal yang berikutnya mulai masuk di fajar. Mulai masuk di fajar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimu shiyama ila al-lail. Makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakum, sampai jelas bagi kalian al-khaytul abyadhu minal khaytil aswadi, benang putih dari benang hitam, minal fajr, yakni dari fajar gitu. Karena fajar itu dia akan memanjang begitu ya, memanjang ke samping seperti benang putih, dan sisa malam yang ada di atasnya itu diumpamakan seperti benang hitam. Tumati musyama ila lail, kemudian sempurnakan asyam yakni puasa sampai al-lail, sampai al-lail, sampai malam, yakni sampai tenggelam matahari. Asyam itu dari sisi bahasa adalah al-imsak, adalah menahan. Makanya ya, Maryam ya, dikatakan di dalam Al-Qur'an faquli inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Maka katakanlah inni nadartu lirrahmani shauman, aku bernazar untuk puasa shaum kepada Rabbku Ar-Rahman, falan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak akan mengajak bicara seorang pun pada hari ini. Nah, menahan diri untuk tidak berbicara disebut dengan shaum, disebut dengan puasa. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, maka al-imsaku 'anil fathirat, maka dia adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Itu namanya al-siyam. Baik. Pembatal puasa yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Kita katakan dengan sengaja karena kalau tidak sengaja alias lupa begitu, maka dia termaafkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqah." Man nasiya, barang siapa yang dia lupa. Fa akala aw syariba, kemudian makan atau minum, falyutimma shaumahu, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Fa inna ma atamahu Allah wa saqah, karena sesungguhnya Allah yang memberi dia makan dan Allah yang memberi dia minum. Allah memberi dia makan dan Allah yang memberi dia minum, begitu. Nah, kalau Anda melihat saudaranya muslim lupa, maka tetap diwajibkan untuk menegurnya. Walaupun Anda pasti menyatakan dia lupa karena ini dia orang soleh, dia enggak mungkin membatalkan puasa dengan sengaja. Dan yakin kalau dia lupa begitu, itu tetap menegurnya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi." Fa'al masati fa bi lisanihi, fa'al masati fa bi qalbihi. Nah. Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaknya dia ubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya, itu. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Maka tetap dia menegur orang yang lupa tadi. Kemudian yang kedua, pembatal puasa yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Nabi SAW mengatakan, "Man dara'ahu al-qai'u fala fatu 'alaihi wa man istaqa'a 'amdan falyaqti." Man dara'ahu al-qai'u, siapa yang dia dikalahkan oleh muntahnya, fala qada'a alaihi, maka tidak ada qada' yang harus dia lakukan. Wa man istaqa'a 'amdan, Tapi barang siapa yang istiqah, istiqah itu berusaha untuk muntah gitu ya, amdan secara sengaja fal yaqdi, maka dia harus menggantinya. Maka dia harus menggantinya. Mungkin karena melewati satu bau yang busuk misalnya ya, kemudian dia tidak tahan muntah karena itu, maka tidak membatalkan. Tetapi kalau dia sengaja, enggak ada sebab apapun kecuali misalnya dia, terkadang katanya ada orang yang masuk angin, kembung dan lain-lain, itu obatnya dengan memuntahkan udaranya, jadi dengan memasukkan jarinya ke tenggorokan agar muntah. Nah, yang seperti ini maka dia harus mengganti puasanya. Hal yang berikutnya membatalkan puasa adalah al-haid wan nifas bagi wanita. Haid dan nifas bagi wanita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaisa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita itu ketika dia haid maka dia tidak sholat dan tidak puasa? Maka dia tidak sholat dan tidak puasa, begitu. Sehingga wanita haid itu tidak boleh berpuasa. Adapun wanita nifas maka diikutkan hukumnya dengan wanita haid. Kemudian yang berikutnya, jima di siang hari bulan Ramadan. Ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu, ya Rasulullah, aku binasa." Rasulullah mengatakan, "Wama ahlakat, dan apa yang membinasakanmu?" Qala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan atau fi nahari Ramadan atau wa ana sha'im. Ya. Aku menjimai istriku gitu di siang hari bulan Ramadan. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hal tajidu raqabatan tutiquha?" Apakah kamu bisa mendapatkan seorang budak yang bisa engkau bebaskan? Qala la, dia mengatakan tidak. Wa hal tastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'ain? Apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia mengatakan la, aku tidak bisa. Hal tastati'u an tut'ima 60 miskinan? Apakah kamu mampu untuk memberikan makan 60 orang miskin? Qala la, orang itu mengatakan tidak. Kemudian didatangkan al-arok. Arok itu yakni satu keranjang berisi kurma itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khudh hadza wa tasaddaq bih." Ambil ini sekeranjang kurma ini dan sedekahkan itu. Kata orang tadi, "Ya Rasulullah, fa wallahi ma baina labbataiha ahlu baitin aqqaru min ahli baiti." Wa Rasulullah, tidak ada antara dua bukit hitam ini, karena Madinah itu kan berada di antara dua bukit hitam, ya, keluarga yang lebih fakir dibandingkan keluargaku. Lalu saya mau sedekah kepada siapa? Maka dhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tersenyum, ya, kemudian mengatakan, "At'imhu ahlak, at'imhu ahlak." Beri makan itu bagi keluargamu, itu. Nah, ada satu riwayat tambahan, "Waqdi yauman makanahu, waqdi yauman makanahu," dan gantilah satu hari. Dan gantilah satu hari yang engkau tinggalkan tadi. Nah, apakah istri, ya, dia kemudian juga dikatakan harus ikut, ya, membayar kafar? Maka jawabannya adalah tidak, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mewajibkan kepada si suami itu tadi, ya, hanya mewajibkan kepada si suami itu tadi, itu. Wa ta'khiru al bayani an waqtil ada'i la yajuz. Di dalam kaidah dikatakan takhirul bayan, mengakhirkan penjelasan di waktu yang harus al-ada, yang dia harus tunaikan, itu tidak bisa. Kalau seandainya istri juga wajib, ini saya Rasul akan terangkan. Itu maksudnya. Takhirul bayan ada waktu, ada yang mengatakan awatil hajah la yajuz, ada yang mengatakan secara rincinya an waqti al-ada la yajuz. Hal yang berikutnya yang kemudian membatalkan puasa batal puasa adalah aridah wali azubillah, murtad. Jadi kalau dia murtad begitu di siang hari bulan Ramadan kemudian masuk Islam lagi, tetap puasanya batal, walaupun dia belum melakukan pembatal puasa yang lain. Pagi murtad, siangnya masuk Islam lagi, dan selama murtadnya itu dia tidak melakukan makan, minum, tidak jima dan lain-lain, tidak, itu tetap batal puasanya. Berdasarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Lain asyrakta layak batonna amaluk. Kalau seandainya engkau berbuat syirik, yakni kufur, maka niscaya akan gugur seluruh amalanmu. Nah, itu diantara pembatal-pembatal puasa yang kita ingat. Hal-hal yang dibolehkan di dalam puasa, yang terkadang dikira oleh manusia hal itu tidak boleh. Pertama, al-istinsyak wal madmadah, ya, istinsyak ketika memasukkan air ke hidung dan juga madmadah berkumur-kumur itu diperbolehkan. Yang dilarang adalah mubalaghah. Sunnah dalam istinsyak itu kan disedot sampai kuat begitu. Tetapi ketika puasa tidak boleh. Nabi SAW mengatakan wabalik fil istinsyaki ila antakuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak kecuali kalau kamu berpuasa. Kecuali kalau kamu berpuasa. Maksudnya mubalaghahnya yang dilarang, bukan istinsyaknya. Itu. Jadi sebagian orang yang memahami salah sampai dia meninggalkan, ya, istinsyak, dia meninggalkan berkumur karena takut membatalkan puasa. Itu bukan termasuk makan dan minum. Kemudian yang kedua, sikat gigi, bersiwak itu juga diperbolehkan. Dan yang rajih tidak dibedakan antara qabla zawal wa ba'da, sebelum zawal ataupun setelahnya. Karena Nabi mengatakan laula ana syuqqa ala ummati lamartum bi siwaki inda kulli shalah, di dalam satu riwayat inda kulli wudu. Kalau tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak, sikat gigi, gosok gigi pada setiap sholat. Satu riwayat dikatakan pada setiap wudu, dan ini umum, ya. Dan ini umum berlaku baik di luar maupun di dalam bulan Ramadan, baik sebelum zawal maupun setelah zawal. Adapun pembedaan antara qabla zawal dan ba'da zawal, maka butuh kepada dalil. Hal yang berikutnya, mengguyurkan air ketika siang hari atau bahkan mandi, itu pun juga diperbolehkan. Mandi ketika puasa itu juga diperbolehkan. Bahkan itu hal yang membantu untuk menguatkan badan. Disebutkan karena Nabi SAW bila arji, Nabi SAW itu pernah berada atau sampai di satu daerah namanya Al-Arj, wahwa so'im, dalam kondisi puasa. Dalam kondisi puasa. Fasabba ala ra'sihil ma' minal har au minal atas au minal atas. Maka Nabi SAW itu menumpahkan air ke atas kepala beliau karena kepanasan atau karena kehausan. Jadi diperbolehkan. Kata misalnya berendam. Salah seorang sahabat itu bahkan memiliki namanya apa namanya? Seperti bak gitu ya, bak mandi begitu, ya. Dari batu yang dipahat, kemudian diisi air dan dia berendam di dalamnya. Bagaimana dengan berenang? Sambil berenang. Bagaimana dengan berenang? Maka dibedakan antara seseorang yang dia ahli dengan seseorang yang dia belum ahli, ya. Kalau seseorang yang ahli dan dia yakin bahwa tidak ada air yang masuk ke dalam badannya, itu maka diperbolehkan dia untuk berenang. Tapi kalau orang yang dia belum ahli, maka dikhawatirkan seperti kata pepatah tadi, ya, sambil berenang minum air gitu, nah, sambil menyelam. Agar itu diantara fatwa yang ada. Yang berikutnya, bagi suami istri, ya, itu boleh untuk mencium, dan itu tidak membatalkan puasa. Karena Rasulullah SAW yuqabbiluni wahwa sha'im, wa yubashiruni wahwa sha'im, wa kana amlakakum liirbihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu menciumku dalam kondisi puasa, ya. Dan dia juga mubasyarah, dengan mubasyarah itu kulit ketemu kulit, gitu intinya. Dalam kondisi beliau berpuasa, mubasyarah ya mahumlah dalam artian suami istri. Dan dalam kondisi dia berpuasa. Wa kana amlakakum liirbihi. Dan Nabi SAW itu yang paling bisa menahan, ya, keinginannya. Paling bisa menahan keinginannya, yakni tidak sampai terjatuh ke dalam al-jima' atau intiqa al-khitanain. Bertemunya dua khitan. Hal yang berikutnya yang dikira masyarakat tidak boleh, mencicipi makanan. Mencicipi itu dengan lidah saja, gitu maksudnya. Jadi bukan mencicipi satu mangkok misalnya, bukan nyicip itu sih namanya. Nyicip itu dengan lidah saja, itu namanya zauq, ya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan la ba'sa an yazuqa al-khalla, la ba'sa an yazuqa zaqa yazuqu. an yadhuqa al-khalla aw syai'a malam yablugh al-khalqa, malam yablugh al-khalqa. Tidak bahasa tidak mengapa ya. Tidak mengapa untuk dia mencicipi khol. Khol itu ya seperti colekan gitu ya untuk roti. Biasa diterjemahkan dengan cuka. Aw syai'a atau yang lainnya selama dia tidak sampai di tenggorokan. Jadi syaratnya itu tidak sampai di tenggorokan. Makanya terkadang seseorang ketika bertanya, kalau siwak kan dengan ranting, sedangkan sarang itu kan dengan pasta gigi yang ada rasanya, gitu ya. Maka syaratnya boleh untuk sikat gigi dengan pasta gigi yang ada rasanya itu, selama tidak masuk ke dalam tenggorokan, bahkan. Jadi boleh untuk para ibu gitu atau barangkali juga para bapak yang masak itu boleh untuk mencicipi, tapi dengan lidah, ya. Lidah saja, kemudian nanti dikeluarkan lagi. Nah. Kemudian yang diperbolehkan yang lainnya, al-kuhlu wat-tibu wad-duhn, dengan makna yang lainnya pula. Kuhl itu celak, ya. Kemudian parfum, ya, minyak wangi, demikian pula ad-duhn itu yakni apa namanya? Sebenarnya dia itu minyak untuk melapisi kulit gitu. Atau yang selainnya. Hal-hal tersebut perkara yang diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Dalilnya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Wa ma kana rabbuka nasiya. Dan Rabbmu tidak akan lupa. Artinya kalau itu membatalkan pasti sudah dijelaskan kalau itu membatalkan. Padahal tidak ada dalil yang mengatakan bahwa itu membatalkan puasa begitu. Maka demikian pula dengan masalah obat tetes mata. Ya, obat tetes mata. Wallahu a'lamu shawab. Baik. Hal-hal yang mustahab sekarang. Hal-hal yang mustahab dilakukan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah memperbanyak qiraatul Quran. Apalagi kalau dengan mengetahui maknanya dan tafsirnya, dan itu yang afdol. Yang afdol adalah membaca Quran dengan memahami makna dan tafsirnya. Karena Allah sendiri mengisyaratkan kepada hal tersebut. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Kemudian karena Rasulullah SAW alaihi wasallam ajwadan nas. Rasul SAW itu manusia yang paling dermawan. Dermawan di sini maksudnya adalah paling mudah berbuat ketaatan. Daripada seluruh hal yang itu sifatnya adalah ketaatan, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling jayid, yang paling bagus menjalaninya. Seluruh ibadah lah, ya sholatnya, ya qiraatul Quran, yang berzikir misalnya, dan tentunya juga dari kata jud, dermawan, sedekah, itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu paling tinggi sedekahnya, paling derma. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan yang terlihat ya beliau paling ringan lagi atau lebih ringan lagi dalam berbuat ketaatan itu adalah pada bulan Ramadan, kina atau Jibril. Ramadan itu bulan di mana Jibril selalu mendatangi Nabi SAW pada setiap malam. Fayudari suhu Al-Quran, dan Jibril itu apa istilahnya, seperti kalau kita menyimak, ya menyimak bacaan Quran dari Rasul SAW. Sehingga juga di bulan Ramadan ya ada sunnah pula untuk antum juga mungkin setoran hafalan kepada orang yang dia lebih mungkin lebih hafal di dalam Al-Qur'annya. Nah, bahkan dikatakan kala Rasulullah SAW ajwaduna ajwadu bil khairi minarihil mursalah. Nabi SAW itu ketika Ramadan itu ketaatan yang beliau lakukan itu bahkan lebih terus menerus dibandingkan angin yang berhembus. Coba kalau antum merasakan angin yang berhembus itu ada putusnya tidak? Ya ada kan? Nah, Nabi SAW ketika Ramadan itu ibadah seperti enggak putus, Bu. Seperti tidak pernah putus. Setelah ini, setelah ini, Bu. Okay. Kemudian hal-hal yang dia akan mengurangi pahala puasa. Pada intinya, larangan-larangan ini kaidah. Dobit dalam masalah puasa itu, larangan-larangan yang khusus terkait dengan puasa itu akan membatalkan puasa. Akan membatalkan puasa. Lah, larangan-larangan yang tidak khusus pada puasa yang di bulan lain pun juga tetap berlaku, itu akan mengurangi pahala puasa. Akan mengurangi pahala puasa. Lah, larangan yang khusus pada puasa ya kayak tadi makan dan minum, ya, atau jima di siang hari misalnya, muntah dengan sengaja, itu akan membatalkan puasa karena khusus. Karena ketika di luar Ramadan boleh tidak? Boleh. Di luar puasa kan boleh. Nah, larangannya tidak khusus, maka segala perkara maksiat, seluruh perkara kemaksiatan itu kan tidak khusus di Ramadan saja. Jangan ghibah lagi puasa. Ya benar sih, tapi jangan kemudian ada mabuk mukhalafah. Ya. Kalau mabuk mukhalafahnya apa? Hah? Apa? Ya, berarti mabuk mukhalafahnya nanti kalau selain Ramadan berarti boleh untuk ghibah. Tidak. Ya. Tapi jangan puasa itu maksudnya kalau pas puasa ghibah ya dosanya lebih tinggi lagi begitu. Nah, ini kan larangan tidak khusus bagi puasa. Yang seperti ini itu akan mengurangi pahala puasa, tidak membatalkan tapi mengurangi pahala puasa atau bahkan membatalkan pahala puasa. Makanya Nabi SAW mengatakan malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi haja fi an yada ta'ama wa syaraba. Orang yang dia tidak meninggalkan ucapan sia-sia dan melakukan hal-hal yang sia-sia, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Ya, ini tidak butuh, itu Allah enggak akan beri dia pahala. Subhanallah, sudah capek, lemes, ya, enggak dapat pahala lagi. Sekedar kalau istilahnya gugur kewajiban. Sekedar gugur kewajiban saja. Nah. Ini masih ada lagi sebenarnya terkait masalah fidyah, tapi karena waktunya sudah habis gitu ya. Sudah adzan isya. Atau mungkin adzan isya dulu sebentar. Nanti kita lanjutkan lagi. Pause. Mau di pause. Sampai pun seseorang yang dia mampu untuk berpuasa masih boleh memilih untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah. Itu awalnya diwajibkan puasa, itu tadinya kalaupun dia mampu berpuasa itu boleh untuk dia memilih tidak berpuasa tapi membayar fidyah. Sampai kemudian turun ayat faman syahida minkum syahra falyasumhu, barang siapa menyaksikan di antara kalian bulan tersebut maka dia harus berpuasa di bulan itu. Maka yang tadi, ya, yang mampu itu harus berpuasa dengan ayat ini. Tetapi kata Ibnu Abbas, ya, wa alalladziina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang yang yutiqunahu sanggup untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah dengan memberikan makan seorang miskin. Huwa syekhul kabiru wal mar'atul kabiratu la yutiqani as-sauma. Masih berlaku bagi lelaki yang dia sudah tua renta dan wanita yang dia sudah tua renta. La yutiqani as-soma, yang tidak mampu berpuasa. Artinya yutiqunahu itu yutiqunahu bil masyaqqah begitu. Mampu berpuasa tapi sangat berat. Bahkan mungkin memadarkan dirinya ketika itu karena dia sudah tua renta. Fa at'amata an kulli yawmin miskinan. Maka mereka berdua, laki-laki yang sudah tua atau perempuan sudah tua renta ini, memberikan fidyah, yakni satu hari yang ditinggalkan itu memberikan makan seorang miskin. Bagaimana caranya? Pernah Anas bin Malik dha'fa 'an siyami 'aman, pada satu tahun dia tidak mampu untuk berpuasa gitu, karena sudah berumur tidak mampu untuk berpuasa. Fasona ajabsnata taridin, maka Anas bin Malik itu membuat makanan tarid namanya. Tarid itu satu jabna, satu nampan besar begitu. Wada'a salatina miskinan fa'asba'ahum, kemudian mengundang 30 orang miskin. Diundang, kemudian fa'asba'ahum, kemudian mengenyangkan mereka. Kemudian mengenyangkan mereka. Nah, berarti kalau makanan, ya, makanan yang sudah siap saji itu setiap satu orang miskin sekali makan, setiap satu orang miskin sekali makan untuk satu hari gitu. Nah, kalau makanan mentah atau bahan mentah, makanan pokok, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, nisfu shaq, yakni setengah shaq. Setengah shaq itu setengah zakat fitrah, setengah zakat fitrah itu kalau makanan mentah untuk satu hari yang ditinggalkan dikasih kepada orang miskin, dikasih kepada orang miskin, miskin muslim ataukah boleh juga yang kafir? Hah? Yang muslim gitu, yang muslim saja. Nah, karena siyak hadis menunjukkan itu adalah fuqara atau masakin, orang muslim. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana ketika orang dia safar? Hamzah al-Aslami radhiyallahu anhu dikatakan di hadis kana katsira as-siyam, orang yang banyak melakukan puasa. Kalau sering melakukan puasa berarti dia ketika safar berpuasa pun enteng bagi dia. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'tir. Kalau kamu mau silakan kamu berpuasa dan kalau kamu mau silakan kamu berbuka. Jadi bukan dari sisi afdholiyah. Harus berpuasa atau harus berbuka. Yang afdal adalah mana yang mudah. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Maka mana yang mudah itu yang afdal bagi dia. Wal hamil wal murdi, ini ada khilaf padanya, tetapi ada athar. Wanita hamil dan murdi, yakni yang menyusui anaknya, dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, idza khafata 'ala nafsayhima aw waladayhima at'amata wa lam taqdiya. Ibnu Umar berfatwa bahwa wanita yang hamil dan menyusui, maka mereka baik itu khawatir bahaya terhadap dirinya ataupun terhadap bayinya, memberikan fidyah dan tidak mengqadha siam, tidak mengqadha puasa. Adapun kias kepada orang yang sakit, maka sebenarnya orang sakit itu pun ada dua macam. Ada orang sakit yang yurja buru'uh itu diharapkan kesembuhannya, ada orang sakit yang la yurja buru'uh, yang tidak diharapkan kesembuhannya. Nah, wanita atau istri itu malah lebih mirip kepada model yang kedua. Ya, setelah melahirkan bisa jadi kemudian menyusui 2 tahun, setelah itu kemudian hamil lagi, setelah itu menyusui lagi, kemudian apa? Hamil lagi gitu. Nah, ini seperti yang orang marid yang layur jaburuhu. Itu kalau sisi kiasnya pembahasannya sebenarnya lebih dekat kepada orang sakit yang muzmin seperti ini. Nah, kemudian ini sudah kita bahas, yakni ada seseorang yang bertanya, yakni Amroh rahimahullah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan ibunya itu meninggal dalam kondisi masih memiliki hutang puasa Ramadan. Dia bertanya kepada Aisyah, apakah aku mengkodoknya? Kata Aisyah, lah, tidak. Apakah aku memberikan fidyah? Kata Aisyah, iya. Lalu bagaimana dengan hadis man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyu, barang siapa yang mati dalam kondisi punya hutang puasa maka walinya mempuasakan bagi dia, mengkodoknya, itu pada shaum an-nadhar, itu pada shaum yakni puasa nadhar. Demikian mazhabnya Aisyah, rawinya hadis, demikian pula yang diriwayatkan dinukilkan dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Beliau berpendapat bahwa hadis tadi itu pada puasa nadhar. Yang terakhir tentang berbuka, sumati musyama ila lail. Kemudian Nabi SAW mengatakan idza aqbala al-lailu minha huna wa adbara an-naharu minha huna faqad wajaba al-fitr. Kalau malam sudah datang dari arah sini dan siang sudah pergi dari arah sini, maka sudah turun atau sudah ditetapkan untuk berbuka. Satu hal bahwa berbuka itu disunahkan untuk bersegera sebagaimana hadis tadi, inna ma'syarul anbiya umir nabi ta'jili fitrina wa ta'khiri sahurina. Sesungguhnya kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka dan untuk mengakhirkan makan sahur. Bahkan di dalam hadis menyatakan la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitra. Manusia yakni kaum muslimin, yang dimaksud alif lam di sini ad untuk lil ad, Kaum muslimin itu akan selalu berada di atas kebaikan ma'al jalu al-fitrah, selama mereka menyegerakan berbuka. Kemudian ada sunnah setelah minum misalnya, atau setelah makan kurma. Jadi kalau kurma itu minum ya, ada doa dhahaballama'u wabtallatil uruku wathabatal ajru insyaallah. Ya. Telah pergi haus, telah basah urat-urat dan ditetapkan pahala insyaallah. Juga di situ ada doa yang mustajab. Ya. Doa mustajab wali shaimi da'watun mustajabah wa dzalika inda fitri. Orang yang berpuasa itu memiliki satu doa yang dia mustajab, dan itu di saat dia berbuka. Demikian pula menyegerakan berbuka, satu lagi, ini ada mukhalafah terhadap al-Yahud, di mana orang-orang Yahudi, dan itu ditiru oleh orang Rafidhah Syiah, mereka tidaklah berpuasa kecuali setelah tampak bintang-bintang di langit, yakni mereka mengakhirkan itu berbukanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanallahi walhamdulillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum.